Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat duduk di majelis ilmu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu syar'i, yang tentunya ini merupakan perkara yang sangat berpengaruh terhadap keimanan kita semua. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhajis Salaf, Hakikat Manhaj Salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa khasais, kehususan atau perkara-perkara yang itu merupakan ciri khas dari seorang salafi ahlu sunnah wal jamaah. Beberapa poin sudah kita jelaskan, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya adalah qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ar-rabi'atu, yang keempat di antara khasais kehususan manhaj salaf, as-sabat war-rusukh. As-sabat yaitu tetap, war-rusukh kokoh. فلا تؤثر فيه التغيرات atau التغيرات السياسية أو الاجتماعية. Maka tidak berpengaruh kepadanya, ya, kepada manhaj salaf atau kepada seorang salafi, perubahan-perubahan politik atau perubahan masyarakat. Atau perubahan-perubahan yang lain. Kenapa? Li'anna mabnahu 'alal ilmi wal wahyi. Karena pondasinya, pondasi dia berjalan di atas manhaj salaf, di atas ilmu dan wahyu. Yakni di atas ilmu dan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya ini walladhi yusmirul yaqin was-sabat wal-quwat, naam, wal-quwata fi akhdiddin. Yang hal tersebut, ilmu tersebut, itu akan membuahkan keyakinan dan kekokohan dan kekuatan dalam mengambil agama. Tentunya hal ini berkaitan dengan hal prinsip, ya. Berkaitan dengan hal prinsip, yakni akidah, manhaj. Maka seorang ahlu sunnah salafi, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, apapun perubahan yang terjadi, dia tetap tidak berubah. Ya, dia tetap tidak berubah. karena dia sudah kokoh di atas ilmu. Yang ilmu tersebut ya, diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, yang itu menghasilkan, membuahkan keyakinan dan kekokohan pada seorang salafi. Bahkan kekuatan, kuat dia di atasnya. Tidak terombang-ambing kemana angin membawa. Dan tidak seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ghusaun ka ghusa'is sail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya nanti di akhir zaman bahwasanya umatnya ini, ya, itu diambil atau dimanfaatkan, ya, oleh umat-umat, ya, seperti halnya hidangan makanan yang ada di atas meja, diambil, dimanfaatkan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal min qillati nahnu ya Rasulullah, apakah karena waktu itu kita itu sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak, bal antum kathir, bahkan kalian saat itu banyak, walakin kagusa isail, ya, akan tetapi seperti buih lautan. Buih lautan besar, ya, tetapi dibawa kemana arah angin berjalan, ya, ke barat dia ikut ke barat, ke timur ikut ke timur, karena tidak kokoh, ya, karena tidak kokoh, tidak istiqomah, tidak rusuh, ya, dalam beragama. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafiyin, dia kokoh. Ada pergeseran, perubahan, ya, dia tidak berubah, tidak berubah. Prinsipnya tidak berubah. Hal ini bukan berarti berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah berupa fikih, misalkan, ya, masalah fikhiyah. Ini tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena kita dapatkan dalam pembahasan fikih itu para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat di beda waktu, ya, di beda waktu atau di beda zaman. Seperti contoh Imam Asy-Syafi'i itu terkenal memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama disebut qaul qadim, ya. Qaul qadim itu pendapatnya yang lama. Kata para ulama, itu pendapat beliau ketika beliau tinggal di Baghdad. Ya, ketika tinggal di Baghdad. Ini qaul qadim. Kemudian yang kedua qaul jadid. Ya. Qaul jadid yaitu pendapat yang baru. Ini kapan? Ini kata para ulama setelah beliau pindah ke Mesir, ya, setelah pindah ke Mesir. Ada dua pendapat. Dan ini tidak termasuk dalam pembahasan ini. Yang dimaksud di sini adalah apa? Akidah dan manhajnya, ya. Prinsip, ya. Prinsipnya apa? Tidak berubah, kokoh. Qala rahimullah ta'ala, qala Allah ta'ala, ul hadhihi sabili. Beliau membawakan dalil, ya, membawakan dalil bahwasanya manhaj salafi, ya, ahlus sunnah, mereka ini adalah manhaj yang kokoh, ar-rusuh, ya, dan sabat. Mana dalilnya? Ul, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kufar, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya? Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah. Ini salah satu ciri khas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada pribadinya. Ya. Tidak ingin mengangkat kelompoknya, tidak ingin mengangkat dirinya, tetapi ingin mengangkat kalimah Allah, meninggikan kalimah Allah. Ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kufar, qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Yakni ilmu. Ya. Di atas basirah itu adalah di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Pertama mengajak kepada Allah, kemudian yang kedua ala basirah, di atas ilmu. Jadi mengajak tidak sembarangan. Ya, di atas ilmu. Di atas ilmu yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkahnya benar-benar berdasarkan ilmu. Tidak sembarangan melangkah. Tidak sembarangan berucap. Ya. Benar-benar dipertimbangkan apakah yang dia lakukan ini sudah berdasarkan ilmu atau bukan. Seperti itu. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani. Aku. Ini adalah taukid, penegasan. Ini adalah benar-benar jalanku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa? Ya mereka ahlus sunnah. Karena tidak ada yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini kecuali ahlus sunnah. Maka ini merupakan ciri khas ahlus sunnah. Berdakwah ilallah ala basirah, di atas basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah ciri yang ketiga, yaitu mendakwahkan tauhid dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Ya, berlepas diri dari perbuatan syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. Wal basirah, dan basirah itu al-ilmu wal-yaqin. Basirah itu adalah ilmu dan keyakinan. Artinya tentunya keyakinan ini muncul setelah ada ilmu. Ya, setelah ada ilmu. Seorang tidak bisa yakin. Ya. Seorang tidak bisa yakin jika ilmunya ini masih ngambang. Ya. Jika ilmunya masih ngambang. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, menjadi imam, menjadi imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk bi amrina berdasarkan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Fa hadzal manhajur rabbani, maka manhaj rabbani ini la yu'assiru fihi taghayyurul azman wal ahwal, tidak mempengaruhinya perubahan zaman dan perubahan keadaan. Bal huwa sabitun rasikhun rusukhal jibal, bahkan dia, yakni manhaj salafi ini, sabitun rasikhun, tetap dan kokoh sebagaimana kokohnya gunung, ya, sebagaimana kokohnya gunung. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan, kekokohan tersebut, ya, dikarenakan pondasinya yang kuat, ya, dikarenakan pondasinya yang kuat, akidahnya dan manhajnya yang kuat. Yang tentunya hal ini membutuhkan ilmu yang banyak, sehingga dia akan mengetahui beberapa perubahan yang perubahan tersebut itu keluar dari manhaj salaf. Kenapa di antara orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf, kemudian ketika ada perubahan dia ikut? Ketika ada goncangan atau fitnah, dia ikut. Karena kekurangan ilmu di antara sebabnya. Terkadang ahlul bid'ah atau orang yang akan menyimpang, di awal-awal dia akan menyembunyikan racunnya. Dia akan menyembunyikan bisanya. Dan ini bahkan kebanyakan, ya. Kebanyakan orang-orang yang menyimpang akan menyembunyikan bisanya. Dan dia akan tampakkan sesuatu yang bisa diterima oleh kaum muslimin. Hal ini kebanyakannya diketahui oleh para ulama ar-rasikh, ulama yang kokoh ilmunya. Mereka teliti dari ucapannya, dari perbuatannya, ini diketahui. Ini orang langkahnya kemana, ini ucapannya arahnya kemana. Sementara di antara kita terkadang lengah, ya, terkadang lengah dan tidak menganggap itu suatu perkara yang menyimpang. Padahal ulama sudah tahu itu perkara yang menyimpang. Naam. Di antara sebabnya adalah itu. Terlebih ucapan-ucapan, ya, orang yang menyimpang ini, mereka mengeluarkan ucapan yang bahasa sekarang itu disebutnya ambigu, ya. Yang bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini dengan bahasa-bahasa mujmal, ya. Kalau bahasa Arabnya itu mujmal. Mujmal ini umum. Ya, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Ketika diserang, oh enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya begini. Ketika ditanya oleh pengikutnya, itu maksudnya gimana? Ke sana bukan ke sana, ke sini maksudnya. Nah, itu. Jadi dia bisa ada dua tafsir, ya. Tujuannya untuk pertama menginikan pengikutnya, menenangkan pengikutnya, ya, biar mengamankan pengikutnya, biar aman, tidak keluar. Terus kemudian yang kedua, untuk memberikan bantahan ketika ada serangan dari luar. Oh enggak, maksudnya seperti ini. Contohnya, ada seorang yang sekarang sudah menyimpang, ya, Abul Hasan Al-Ma'ribi, itu sering dia menyampaikan di dakwah atau di ceramah-ceramahnya, ya, nuridu al-manhaj al-afiyah, katanya. Kami menginginkan manhaj yang afiyah. Afiyah itu adalah manhaj yang terbuka, ya, manhaj yang terbuka. Nah, antum sudah bisa menilai. Ini maksud terbuka ini, gimana terbuka ini? Ketika dibantah, maksud antum dengan manhaj terbuka ini, apakah semua kelompok bisa masuk? Oh enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya afiyah di sini adalah rahmatan lil alamin. Oh, kan gitu. Rahmatan lil alamin. Benar enggak? Iya, sekilas benar. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, terbuka. Bahkan orang kafir pun terbuka bagi mereka. Ya. Gitu. Tetapi di dalamnya dia ada tujuan lain. Maksud dari afiyah ini, dia ingin merangkul segala semua unsur-unsur jamaah. Ya. Ingin menggabungkan unsur-unsur jamaah. Dan ini adalah manhaj Ikhwanul Muslimin. Ya. Manhaj Ikhwanul Muslimin, menggabungkan. Tidak masalah beda-beda, akidahnya beda ini, yang penting tujuannya sama, ingin menghancurkan orang-orang kafir. Itu. Tinggalkan perbedaan yang terjadi pada kita. Yang satu nyembah kubur, yang satu begini, yang satu akidahnya murji'ah, yang satu akidahnya khawarij, yang satu akidahnya syirik dan seterusnya. Itu tinggalkan, yang penting kita satu. Ini manhaj tong sampah. Ya, kata para ulama disebutnya tong sampah, apa saja masuk situ. Akidah yang rusak. Nah, para ulama awal-awal ucapan ini sudah mengetahui ini maksudnya apa nih. Ya. Nanti terlihat dari sikapnya, ya, perbuatannya terlihat. Terus kemudian dipantau selanjutnya omongannya, ucapannya, ceramahnya. Oh, ternyata dia arahnya ke sana. Arahnya bukan yang tadi, rahmatan lil alamin, karena rahmatan lil alamin ini juga ada koridornya. Ya. Karena yang mencontohkan rahmatan lil alamin adalah Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah tidak menggabungkan semuanya. Semua keburukan masuk, tidak. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, dalam hal ini pertama kita membutuhkan ilmu yang banyak. Dengan kata lain, kita bersemangat menuntut ilmu, ya. Semangat menuntut ilmu untuk siapa? Untuk diri kita, supaya kita ini kokoh. Supaya kita ini kokoh, tidak terombang-ambing. Tidak terombang-ambing. Kokoh berada di atas prinsip. Kokoh berada di atas prinsip. Untuk siapa? Ya untuk antum sendiri. Untuk kita sendiri. Ya. Untuk kita sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tentunya kita banyak bertanya kepada orang yang lebih berilmu, yakni para ulama. Ya. Terutama ulama ar-rasikhun. Ya. Ulama-ulama yang kokoh ilmunya. Ya. Ulama-ulama yang kokoh ilmunya, yang mereka mengetahui beberapa langkah-langkah, ucapan-ucapan, dan bahkan mereka mendapatkan ilham dan firasat, ya, yang itu adalah merupakan keutamaan mereka, ya, keutamaan mereka. kenapa mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan firasat yang tepat, ya, firasat yang tepat, itu karena ketakwaan mereka. Tingkat ketakwaan mereka ini jauh dengan kita, ya, sehingga firasat dalam melihat seseorang itu mereka tepat. Nah, yang tentunya hal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah, ya, banyak kisah yang itu para ulama sudah mengetahui, seperti contoh Abdullah Al-Qasimi, ya, Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang ulama besar, ya, kitab-kitabnya bantahan terhadap ahlul bid'ah, bantahan terhadap ahlus syirik itu banyak, ya, banyak, kokoh, ya, kokoh. Tetapi gurunya ini memiliki firasat, ya, firasat buruk kepada orang ini, ya, firasat buruk kepada orang ini. Padahal cerdasnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Tetapi ketika belajar, anak ini atau orang ini memiliki sifat-sifat buruk yang itu gurunya ini merasa ada kejelekan padanya. Dan itu terbukti setelah dia menjadi ulama, ya, setelah dia menjadi ulama dan terkenal kemana-mana, dan di akhir hayatnya itu dia dihukumi sebagai zindiq, ya. Zindiq ini mendekati kekufuran, murtad, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia murtad. Murtad karena tidak didapatkan pernyataan dia taubat dari ucapan kufurnya. Di antara ucapan kufurnya adalah dia mengatakan, bagaimana perempuan-perempuan, maksudnya perempuan ini pelacur, ya, yang seperti ini dikatakan penghuni neraka, padahal dia sudah menghibur banyak manusia. Di antara ucapannya seperti itu, ucapan kufurnya. Ya. Nah, hal itu disebabkan karena dia memiliki kesombongan. Di antaranya kesombongan, dan dia merasa cerdas, merasa pintar, ya, merasa teman-temannya di bawah dia, bahkan musuh-musuhnya di bawah dia. Akhirnya dia sering melakukan perdebatan, melakukan perdebatan, termasuk berdebat dengan orang-orang kafir, ya, berdebat dengan orang-orang kafir, ke negeri kafir datang untuk melakukan perdebatan. Kemudian berjalan waktu hingga berbalik dia, ya, seperti tadi dijelaskan, menjadi seorang zindiq, waliyadubillah, ya, waliyadubillah. Dan diceritakan gurunya melihat ada satu firasat yang buruk terhadap orang tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu tidak oleh para ulama tidak dijadikan hujjah, ya. Karena yang jadikan hujjah itu yang nampak, ya. Yang dijadikan hujjah itu yang nampak. Karena maka dari itu para ulama tidak menyampaikan ketika masa belajarnya, ketika dia masih lurus, ya. Ketika dia masih lurus walaupun ada beberapa catatan. Tidak disampaikan karena firasat ini, ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang bisa dijadikan hujjah itu adalah ucapan-ucapan, tulisan-tulisannya itu. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kembali, di antara khasa'is ahlus sunnah wal jamaah adalah as-sabat war rusukh. Naam. Kemudian yang kelima, al-wasatiyah wal-i'tidal, yaitu pertengahan dan adil, ya. Fahuwa kama aslafna manhajun rabbaniyun. Maka hal ini sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, manhaj rabbani. Apa? Fal manhajus salafi huwal Islam. Manhaj rabbani ini adalah manhaj yang dibimbing oleh Rabb, ya, yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fal manhajus salafi, maka manhaj salaf wal Islam itu adalah Islam sendiri. Li'annahu manhajun ya'tamidu ala qala Allah qala rasuluh. Karena manhaj salafi itu adalah manhaj yang bersandar kepada firman Allah dan ucapan Rasulullah. Walaysa ala uqulir rijal. Bukan bersandar kepada akalnya manusia. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapatnya mereka. Wala ala al-ahwa, dan juga tidak bersandar kepada hawa, hawa nafsu. Wal azwaq, dan tidak pula bersandar kepada perasaan. Ya, perasaan, oh ini baik kok, kenapa dilarang? Perasaan, pakai perasaan. Ya. Bukan, manhaj salaf bukan seperti itu. Manhaj salaf ini jelas, qala Allah, qala Rasul. Ada bimbingannya qala Allah, qala Rasul, dan ucapan salaf. Dia lakukan, tidak ya dia tinggalkan. Ya. Bukan hanya dari akal-akalan, perkiraan, atau apalagi hawa nafsu, ya, atau perasaan. Perasaan ini bagus, perasaan ini begini dan begitu ya. Naam. Wala ya'khudul ahkam minal awadhif wal hamas, dan tidak juga mengambil hukum-hukum dari al awadhif, perasaan. Al awadhif itu atifah, sama ya maknanya dengan al azwaq, yaitu perasaan. Tapi al atifah ini lebih cenderung kepada kecenderungan seseorang, ya, kecenderungan seseorang. Jadi dia tidak bisa adil, ya, tidak bisa adil. Ada perasaan, ada kecenderungan. Contohnya misalkan ketika satu kelompoknya ini membutuhkan dana, misalkan ya. Dana. Nah, maka dia paksakan ini ayat-ayat tentang dana ini dipaksakan untuk apa? Untuk mendukung program pendanaannya. Nah, itu. Jadi dipaksakan al-awatif itu, ya, al-awatif. Karena dia ada atif kepada kelompoknya, ya. Ada perasaan, ada kecenderungan kepada kelompoknya. Atau begitu juga ada satu perkara yang sudah dilakukan, dilaksanakan oleh kelompok tersebut yang sebenarnya itu menyelisih syariat. Nah, maka dia mencari-cari ayat, ya, untuk menopang itu karena ada al-awatif gitu, ada kecenderungan gitu. Ada, sehingga ada pembelaan kepada kelompoknya. Naam, seperti itu. Wal hamas, al-hamas ini semangat. Ya. Semangat. Jadi bukan hanya sekedar semangat, ya, tanpa ilmu. Nah, biasanya al-hamas ini, hamasah ini ada terjadi pada kelompok-kelompok harokat, apa kelompok-kelompok misalkan seperti kelompok-kelompok jihad, ya, kelompok-kelompok jihad dia memiliki hamasah, ya. Harakah-harakah jihadiyah, ya, harakah-harakah jihadiyah, pergerakan-pergerakan jihadiyah, memiliki semangat ingin memperjuangkan Islam, ingin menegakkan syariat dan seterusnya. Nah, tetapi tanpa ilmu, ingin menegakkan khalifah dan seterusnya, ya, tapi tanpa ilmu. Bal huwa manhajun hakimun. Bahkan manhaj salaf itu adalah manhaj yang hakim, yang bijak, ya, itu kalau bahasa kitanya, ya. Tetapi hakim ini bukan hanya sekedar bijak, ya. Hakim ini berasal dari kata hikmah, ya. Berasal dari kata hikmah. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tepat, ya, itu hikmah. Dia memiliki makna lebih daripada adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, ya. Tetapi kalau hikmah itu lebih dari itu, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan ada tujuan di balik itu, ya. Ada tujuan di balik itu penempatan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar adil menempatkan selesai, tidak. Ada tujuan di balik itu hikmah. Ya, itu hikmah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah. Lam di sini lamut ta'lil, ya. Kalau para ulama nahu mengatakan ini adalah lam at-ta'lil. Lam ta'lil itu adalah lam yang menjelaskan hikmah. Ya. Hikmah diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dan ibadah ini itu asalnya liya'buduni, ya. Asalnya liya'buduni. Itu dihilangkan ianya, ya. Makanya kalau antum lihat di ayat ini itu ada kasrah, ya. Ada kasrah, dan kasrah itu menunjukkan ada huruf yang dibuang. Ada huruf yang dibuang. Apa itu? Ya, apa? Ya mutakallim. Artinya liya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia, ya, diciptakan jin dan manusia. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Seorang beribadah kepada Allah sudah tepat. Sudah menempatkan ibadah kepada Allah ini adalah bentuk yang tepat. Makanya seorang beribadah kepada selain Allah itu disebut zalim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Kenapa syirik disebut kezaliman yang besar? Karena dia sudah menempatkan ibadah kepada selain Allah, sudah tidak tepat. Ya. Menempatkan sepatu di kepala, ini zalim, ya. Zalim. Kopiah di kaki dan seterusnya. Ini zalim, bentuk zalim. Menempatkan ibadah kepada makhluk yang lemah, ini zalim. Bahkan zalim yang paling besar. Makanya ketika dia beribadah kepada Allah, dia sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmahnya. Ada apa di balik itu? Oh, banyak hikmahnya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan satu yang tepat, ya. Ya, bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang tepat, ya, pada tempatnya, tetapi ada di balik-balik itu. Banyak di antaranya supaya mendapatkan keutamaan tauhid, ya. Diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga dan seterusnya. Banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Padahal kalimatnya cuma apa? Liya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi dari akibat ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dampaknya banyak sekali. Ya. Bahkan diutusnya para rasul untuk ini, menjelaskan tentang adanya surga, nikmat surga, ya, menjelaskan tentang ada neraka dan beratnya siksa neraka, pedihnya siksa neraka. Kemudian diceritakan kisah-kisah orang terdahulu, orang yang tidak beriman binasa dan seterusnya, dan banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ini. Liya'buduni. Ya. Nah, itu makna apa? Makna hikmah, ya. Dan manhaj salaf itu manhaj yang hakim. Ketika melakukan sesuatu bukan hanya di situ saja, tapi di balik itu ada tujuan-tujuan yang lain, ya. Ada tujuan-tujuan yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. yataqayyadu bin nususi asy-syar'iyyah, yang selalu mengaitkan, ya, mengaitkan segala ahkamnya itu dengan nas-nas syar'i. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan begitu pula kami jadikan kalian umat yang wasat, yakni pertengahan. Ai adlan khiyaran, yakni umat yang adil, khiyaran pilihan. Wal waqi'u yashhadu bidzalika, dan kenyataannya itu telah mempersaksikan hal tersebut. Ya, fama min firqatin, maka tidak ada satu kelompok pun, salakat maslakan, yang berjalan di atas jalan ghairal manhaj salafi, selain manhaj salaf, illa waqa'at fil ifrati wa tafrit, kecuali, ya, kelompok tersebut masuk dan terjerumus kepada perkara ifrat, berlebih-lebihan, wa tafrit, dan meremehkan. Ya, sebagaimana dalam pembahasan tentang akidah, ya, pembahasan tentang akidah, pasti ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah antara kelompok, ya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ya, itu mesti, baik itu dalam bab iman, baik itu dalam asma wa sifat, ya, dalam bab bermuamalah dengan hukam, ya, bermuamalah dengan pemerintah. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Yang satu berlebih-lebihan, ya, mengkafirkan mereka, berontak kepada mereka. Yang satunya apa? Lemah, ya, lemah. Tidak melakukan ingkar mungkar, kemudian mengikuti apa saja, walaupun itu perkara yang mungkar. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Dan seterusnya. Ya. Dan itu dibahas dalam pembahasan akidah. Kita akan menemukan bahwasanya as-salafi atau manhaj salaf benar-benar adil dan wasat, pertengahan. Qala rahimahullah ta'ala, wa tasahuli wa tashaddud, bermudah-mudah dan tashaddud itu berlebih-lebihan, keras, ya, keras. Nah, ahlus sunnah berada di tengah-tengah, tidak tasahul, meremehkan, ya, wala tashaddud, dan juga berlebih-lebihan, keras. Naam. Amma manhaj as-salafi, maka adapun manhaj salaf, fa huwa manhajun wasatun, maka dia adalah manhaj yang pertengahan. Fi kulli babin, pada setiap bab, min abwabiddin, dari bab-bab agama. Wa huwa manhajun yusayirul fitrah, dan manhaj salafi itu adalah manhaj yang sejalan dengan fitrah, ya, karena fitrah kita ini diciptakan di atas Islam, sementara Islam itu adalah manhaj salaf, dan manhaj salaf itu adalah Islam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Barbahari, ya. Al-Islamu was-sunnah, was-sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Naam. Allati jabalallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah manusia di atasnya, ya, di atasnya. Sehingga sebenarnya manhaj salafi ini adalah manhaj yang sesuai dengan fitrah manusia. Kalaulah kita bisa mengorek hati-hati manusia, mereka itu mengakui kebenaran manhaj salaf. Bagaimana tidak secara akal sehat saja, ya, secara akal sehat saja. Manhaj salaf itu mereka manhaj yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat ini adalah orang yang belajar kepada Nabi, ya, orang yang belajar kepada Nabi. Nah, kalau mereka tidak mau bermanhaj salaf, mereka dapat agamanya dari siapa? Kalau bukan lewat dari para sahabat. Dari mana mereka? Hah? Loncat. Loncat langsung ke Rasulullah, dari mana lewatnya? Atau bahkan orang-orang sufi langsung loncat kepada Allah katanya. Ini makin kacau pemikirannya, ya. lebih kacau lagi. Nah, itu secara insaf ya. Kalau kita berpikir secara insaf, ya mau lewat mana belajar agama? Ya pasti akan melewati para sahabat. Ya pasti akan melewati para sahabat. Sebelum melewati sahabat, kita melewati siapa dulu? Tabi'in. Sebelum tabi'in, lewat atba'ut tabi'in. Dan seterusnya. Kan gitu. Ya. Nah, terlebih mereka juga mengakui bahwasanya manhaj salaf ini adalah manhaj yang kokoh. Cara beragamanya. Ya. Cara beragamanya. Kokoh. Banyak anda temukan orang-orang yang seperti ini. Bahkan ada yang langsung berbicara. Gitu. Bahkan ada yang ngomong lewat orang lain. Dia yakin. Dia yakin bahwasanya kokoh memang manhaj salaf ini. Kuat dalilnya katanya. Kuat? Kuat dalilnya. Nah. Tapi dia gak mau ikut. Gitu. Banyak faktor. Ya. Banyak faktor. Nah, hidayah. Yang paling pokoknya adalah hidayah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke khasais yang lainnya. Khasais yang ke-6 tentang khasais ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, pertolongannya, supaya kita bisa melaksanakan dan kokoh di atas prinsip-prinsip ini. Ikhwati billahi rahimani wa rahmakumullah, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.